Visioning Indonesia. Quick Kianji. Mitra bisnis, menurut Quick Kianji, seandainya tim ekonomi pemerintah yang menjabat sudah dirinya mau mengabaikan saran IMF serta mau menjalankan exit strategi dengan menarik obligasi reka perbankan yang diterbitkan pemerintah untuk menyehatkan bank-bank swasta sebelum bank-bank swasta yang rusak akibat krisis 98 itu dijual kepada pihak lain, maka kewajiban pembayaran bunga obligasi rekap senilai belasan ribu triliun rupiah tidak akan menjadi beban APBN seperti sekarang ini. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianji. Baik Pak Quick, apakah strategi yang berlawanan dengan saran IMF itu juga telah diupayakan saat Bapak masih berada dalam sistem? Iya, yang mati-matian berdua, Pak Bambang Sudibyo dengan saya. Tapi mengapa pada waktu itu Bapak tidak langsung saja menolak saran IMF? Bukankah saat itu Bapak dan rekan-rekan yang tak setuju dengan saran IMF masih berada dalam sistem pemerintahan? Jadi kita kan masuk sesudah OR ada. Sesudah OR ada, kita masuk, tapi OR itu kan diinjeksikan kepada bank yang sudah dimiliki pemerintah. Sehingga pemerintah berutang kepada pemerintah, gitu kan. Kantong kiri dan kantong kanan. Oke, oleh karena tidak berdaya untuk langsung saja menentang IMF, kita turuti. Dan juga ada masuk akalnya oleh karena OR itu membantu kecukupan modal. Tetapi sebelum bank itu dijual kepada swasta, OR-nya harus ditarik dulu, gitu kan. Nah, untuk itulah pemerintah ketika itu dibantu oleh suatu tim yang diketuai oleh Derajat Wibowo. Tapi begitu lagi-lagi, begitu kelompok saya tidak ada, begitu dibuang semuanya. Jadi OR itu sama sekali tidak ditarik. Bank dijual dengan OR yang ada di dalamnya. Nah, mengapa pula IMF pada waktu itu bisa ikut campur sampai begitu dalam, Pak Quick? IMF itu selalu hadir sejak tahun 1967. Hanya ketika krisis, IMF diminta bantuannya yang secara khusus. Jadi bantuan IMF secara khusus dalam kondisi negara anggota yang krisis itu namanya Extended Fund Facility. Yaitu IMF memberi standby loan tetapi yang diminta itu yang enggak-enggak gitu dan ketatnya bukan main. Nah, oleh karena itu saya tidak bisa membayangkan adanya kebijakan sejak tahun 1967 yang pikirannya sendiri. Itu mesti saya tanpa bukti hampir yakin bahwa itu IMF yang ada di belakangnya. Demikian Quick Kianji. Beni Rahmadi, Pas FM.